Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia memudahkan kita untuk bisa kembali di berkumpul di masjid ini. Walaupun terlambat, alhamdulillah. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan membaca beberapa ayat dan hadis. Kita masuk langsung pada pembahasan tentang babu fadlil wudu, bab tentang keutamaan wudu. Walhamdulillah, ada syariat wudu di mana syariat tersebut sangat banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada hikmah dan faedahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma khalaqta hadza batila." Engkau tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah perintahkan, itu pasti baik bagi kehidupan manusia. Demikian pula dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Tidaklah sesuatu dilarang kecuali karena sesuatu itu berbahaya bagi umat manusia. Karena itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengamalkan perintah dan kita meninggalkan larangan, maka ketahuilah itu adalah kebaikan bagi kita. Sebagaimana syariat al-wudu. Apa tujuannya kita berwudu dan akan mendapatkan apa ketika kita mengamalkan amalan wudu ini? Maka mari kita mendengarkan beberapa ayat dan serah hadis yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin ini, agar kita bersemangat dalam mengamalkan satu amalan yang alhamdulillah hari-hari kita kerjakan ini, amalan wudu. Disebutkan Imam Nawawi yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila qalihi ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj walakin yurid litahhirakum ulitimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun." Ayat yang berbicara tentang ibadah wudu adalah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan ibadah salat, maka cucilah muka-muka kalian, tangan-tangan kalian, sampai siku-siku kalian, terus sampai di akhir ayat tersebut Allah sebutkan hikmah dan manfaatnya. Yang kita bahas adalah hikmah dan manfaatnya, bukan tentang fikih wudunya. Allah sebutkan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menghendaki menjadikan sesuatu yang berat bagi kalian dalam agama ini. Tidak ada dalam agama ini sesuatu yang berat. Itu tidak ada. Masya Allah. Semuanya ringan. Rasul mengatakan, ad-dinu sahlatun, ad-dinu samhatun. Agama Islam itu adalah agama yang mudah, agama yang gampang. Allah sendiri menyebutkan, ma yuridullahu, Allah tidak menginginkan, liyaj'ala alaikum min haraj, untuk membuat sesuatu yang sulit, yang sukar, yang berat untuk kalian. Tidak. Amalan wudu bukan amalan yang berat. Amalan yang ringan. Membasuh muka, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala dan kedua kaki. Sampai ka'bain, mata kaki. Sesuatu yang ringan. Kalau tidak ada air, maka bisa diganti dengan debu. Tayamum. Sesuatu yang lebih ringan lagi. Masya Allah. Dalam rangka apakah itu? Litahhirakum, untuk mensucikan kalian. Mensucikan kalian. Sehingga yang namanya amalan wudu itu adalah untuk kepentingan kita. Agar kita selalu dalam keadaan suci. Hadirin yang dimuliakan, bersuci itu ada dua secara global. Kita sebutkan. Yang pertama, taharatul ma'nawiyah, suci ma'nawiyah, yaitu berkaitan membersihkan hati dari kesyirikan, dari kekufuran, dari sifat kemunafikan, dari dosa-dosa, dari bid'ah-bid'ah. Ini tadhir al-qulub, membersihkan hati. Ini yang disebut dengan taharatul ma'nawiyah. Di antara ayatnya adalah Allah sebutkan, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu najis. Najisnya mereka najis ma'nawiyah, yakni akidahnya najis, karena memang kesyirikan itu adalah sesuatu yang najis. Taharah jenis yang kedua adalah at-taharatul hissiyah. Taharatul hissiyah, bersuci yang berkaitan dengan anggota badan. Bersuci yang kaitannya dengan anggota badan terbagi menjadi dua hal. Bersuci yang berkaitan dengan anggota badan terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, raf'ul hadasi, menghilangkan hadas. Yang kedua, raf'un najasat wa izalatun najasat, menghilangkan najis-najis. Menghilangkan najis-najis. Raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Apa itu hadas? Hadasun, itu bahasa Arab yang artinya kejadian. Apa yang dimaksudkan dengan pembahasan hari ini? Ini syai' yamna'u min sihhatis shalah. Sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah salat. Sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah salat. Seperti kencing, al-baul, seperti ad-durat, kentut. Ini hadas asghar. Contoh hadas besar adalah al-janabah, jima', mimpi basah, perhubungan badan walaupun tidak keluar air mani. Kalau sudah bertemu dua kemaluan, maka wajib al-ghusl. Idza taqal khitanani wajib al-ghusl. Apabila dua kemaluan sudah ketemu, maka wajib mandi. Wa lam yanzil, walaupun dia tidak mengeluarkan air mani. Coba perhatikan, kentut dan kencing, kalau kencingnya, bendanya, air yang keluar dari kemaluan, itu hukumnya najis. Adapun hadasnya adalah perbuatan kencingnya. Sehingga najisnya walaupun sudah dibersihkan, disiram, kemaluannya sudah cuci, tapi dia tidak berwudu, dia tidak sah sholatnya. Karena hadasnya belum dia hilangkan. Cara menghilangkan hadas adalah berwudu. Seperti kentut. Kentut itu ikhwan muslimin amalan ad-durat. Ketika seorang kentut maka dia terkena hadas asghar. Bagaimana cara membersihkannya? Apakah dicuci duburnya? Tidak. Dia melakukan wudu agar menghilangkan hadas, agar supaya yang menghalangi sahnya salat hilang. Bisa difahami tentang ini? Nah ini dalam rangka mensucikan kalian. Jadi amalan wudu adalah dalam rangka mensucikan kalian. Alhamdulillah. Mau pakai itu apa? Ini sudah dengar apa belum, Pak? Jelas? Ya, lebih jelas pakai itu insyaallah nanti. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Muzakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la salata liman lam la lawdu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Ini menunjukkan bahwa wudu itu syarat sahnya ibadah salat. Kalau ada orang yang salat sengaja-sengaja tanpa wudu, maka ibadah salatnya tidak sah. Karena dia masih terkena hadas. Walaupun dia suci dari najis, tetap dia tidak sah. Di sini ayat muslimin rahim jami'an, amalan wudu sangat bermanfaat bagi kita. Yang pertama adalah tentang berkaitan sah dan tidaknya amalan salat. Hadirin yang kami muliakan, secara global Syekh Ibnu Taimin mengumpulkan beberapa kebaikan atau hikmah dari wudu. Beliau sebutkan di sini di antara pentingnya amalan ibadah al-wudu adalah takfiru khotoya, menghapus dosa-dosa. Nanti akan insyaAllah disebutkan oleh beliau dalilnya. Tidak akan lama kita akan membaca insyaAllah. Yang kedua beliau sebutkan secara global, raf'ud darajat, meningkatkan derajat. Meningkatkan derajat. Dan diantaranya juga hadis yang telah pernah kami sampaikan, man tawadda'a fa ahsan al-wudu'a thumma qala la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allah sampai sini riwayat Muslim. Allah ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Maka Rasulullah mengatakan, futiha lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulha min ayyiha syaa. Orang yang berwudu sampai selesai kemudian mengucapkan zikir ba'dal wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tadhahirin, maka akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga dan diperkenankan untuk masuk ke dalamnya melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah, ini amalan wudu yang walhamdulillah hari-hari kita mengamalkan amalan tersebut. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu wasallam beliau bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'aun, akan dipanggil kelak nanti di yaumil kiamah dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin artinya menyala pada bagian kepalanya, pada bagian kepala wajah, dan pada bagian dua tangan serta dua kaki. Yang menyala itu yang mana? Min atharil wudu, dari bekas, bekas wudu, anggota wudu yang disiram dengan air wudu, nanti di yaumil kiamah akan menyala. Dan itu menjadi keistimewaan umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Akan diketahui yang tangannya menyala, kedua tangannya, kedua kakinya, wajahnya, dan kepalanya menyala, ini adalah umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Diketahui dengan itu, dan itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Hadirin kemuliaan, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dinukilkan oleh Syekh Ibnu Taimin, bahwa ini adalah khusus bagi umat beliau semata. Saya bacakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyaman laysat li ghairikum. Siyaman laysat li ghairikum. Ini adalah tanda bukan untuk selain kalian. Ini khusus bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Hadirin yang kemuliaan, kita baca sedikit keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Qala Syekh, yani anna hadhil ummata, ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tud'a yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Yani umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka kelak nanti di yaumil kiamah akan diundang, akan dipanggil dalam keadaan ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran? Apa itu muhajjalin? Qala Syekh, al-ghurratu bayadul wajhi. Al-ghurrah artinya wajah yang bersinar, warna putih yang menyala, yang berada pada wajah. Aslinya kalimat ghurra ini adalah kuda yang memiliki warna putih dari arah kepala sampai ke mukanya. Ini ghurra. Adapun tahjil artinya bayadul atraf, putih pada ujung-ujung. Ini maksudkan atraful yadain wa atraful rijlain, ujung dari tangan dan ujung dari kaki. Sebagaimana kuda kepalanya ada warna putihnya dan pada empat kakinya terdapat warna putihnya, seperti memakai kaos kaki. Itu aslinya penggunaan ghurrah muhajjalin. Yani kata Syekh, warna putih itu adalah, kata beliau, takunu nuran yatla'la yawmal qiyamati lihadil ummah. Khusus bagi umat ini, yatla'la, bersinar, anggota-anggota wudu yang kita siram dengan air wudu nanti di yawmal qiyamah. Wahadihi khasatun bina, walhamdulillah. Dan ini adalah sesuatu kekhususan, keistimewaan hanya untuk kita, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini keutamaan tersendiri. Maka kita dengan ini mencintai amalan wudu, menyenangi amalan wudu. Adapun pada kalimat berikutnya, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, barang siapa yang ingin untuk memanjangkan cahayanya, falyaf'al, maka silahkan lakukan. Kalimat ini kalimatnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Ijtihad dari beliau, bukan dari sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Kita bacakan keterangan dari Syekh Ibnu Taimin supaya jelas. Qala Syekh, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, barang siapa yang hendak untuk memanjangkan cahayanya, maka silakan dia lakukan. Hadil jumlah laysat min kalamin nabi, ucapan ini bukan dari ucapan nabi, bal hiya min kalami abi hurairah, namun ucapan ini adalah dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa laysat bi sahihatin, dan kalimat ini kalimat yang tidak benar. Kalimat yang laysat bi sahihatin, tidak benar. Oh, berarti menghina. Menghina sahabat ini berarti? Tidak. Ini bukan menghina sahabat. Beliau sebutkan ini an istihadin. Ini qalaha istihadan. Beliau mengucapkan kalimat itu adalah sebagai istihad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini wa kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, saya dudukan ini terlebih dahulu. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang mulia. Rasul melarang kita untuk mencela mereka. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Dilarang kita. Wa idza dzikra ashabi famsiku, Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, apabila disebut tentang sahabatku, maka tahan lisan-lisan kalian, jangan sampai mencela mereka. Kita meyakini hal ini sebagai prinsip akidah kita, haramnya menghina sahabat. Tetapi ketika sesuatu ucapan dan itu adalah sesuatu yang salah, maka tetap dikatakan itu salah, walaupun itu adalah ucapan seorang sahabat, karena sahabat itu manusia biasa. Ketika salah maka dikatakan itu salah, dan itu adalah ijtihad. Yang namanya ijtihad itu ada dua kemungkinan, kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Nabi mengatakan idza ijtahada al-hakim fa in asaba falu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila ada seorang alim yang berijtihad, jikalau ijtihadnya benar maka dia mendapatkan dua pahala, kalau ijtihadnya salah dia mendapatkan satu pahala. Tetap dia mendapatkan satu pahala, tetapi kesalahannya tertolak dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khata'u maghfur, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi isyaratnya adalah orang yang diketahui, orang yang bersemangat dalam membela Islam. Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang besar yang mulia. Maka tidaklah kita mencela Abu Hurairahnya radhiyallahu an, tetapi yang salah tetap dikatakan salah. Dan ini adalah akidah kita masya Allah, sehingga kita terhindar dari mengikuti sesuatu yang salah. Sampai pun itu adalah ucapan seorang sahabi. Asy'ib bin Taimin dengan lembutnya beliau mengatakan walaysat bi sahihatin, ucapannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ini tidaklah benar. min jihatil hukmi syar'i, dilihat dari sisi hukum syar'i. Lihat hadirin yang dimaksudkan, yang menyala inna ummati yud'un yawmal qiyamati ghurm hajjalin min atharil wudu. Rasul mengatakan sesungguhnya umatku nanti di yaumil qiyamah akan dipanggil dalam keadaan menyala. Apa yang menyala? Menyala dari atharil wudu, pengaruh wudunya, bekas-bekas anggota wudunya yang disiram dengan air wudu. Anggota wudu itu tidaklah berlebih dari yang telah dibatasi oleh Allah Azza wa Jal. Muka tidak bisa melebar, muka tidak bisa memanjang, muka ada batasannya. Demikian pula anggota wudu mana? Tangan. Dari ujung jari sampai mirfaqain, siku. Lebih dari itu bukan anggota wudu. Kaki sampai kabain, dua mata kaki. Lebih dari atasnya itu sudah masuk sakain, dua betis. Ke atas lagi rukbatain, dua lutut. Itu bukan anggota wudu. Yang akan menyala nanti di yaumil qiyamah adalah anggota wudu yang dibasuh dengan air wudu. Dari ucapannya sahabat Abu Hurairah ini, barang siapa yang hendak memanjangkan cahayanya maka silahkan. Pengertiannya berarti disiram, kalau tangan disiram sampai siku ditambahkan ke sini supaya memanjang. Kata Syekh, tidak seperti itu. Karena apa? Ini secara syar'i yang akan menyala adalah anggota tubuh yang diusap dari wudu, tidak memanjang. Bisa difahami hadirin? Ya, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian saya berbicara tentang anggota wudu. Sedikit saya sampaikan supaya jelas. Lianna zahiraha anal insan yumkinuhu an yutila ghiratahu. Dari ucapannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, seakan-akan manusia itu bisa memanjangkan cahayanya, cahaya dari anggota wudunya. Kata Syekh, yakni yutil wajahu wa hadha ghairu mumkin. Seperti memanjangkan wajah itu sesuatu yang tidak mungkin. Fal wajhu muhaddadun min al-udhun al-udhun wa min manhil jabati lasfali lihyah. Misal seperti wajah itu mana saja? Wajah itu dari kulit yang nempel di telinga sampai nempel di telinga satunya, ini wajah dari sisi lebar. Ya, kalau dari sisi atas bawah tumbuhnya rambut sampai bagian bawah dagu yang tumbuh di situ jenggot. Berarti ketika orang berwudu itu ngambil airnya siramkan ke sini merata. Nah, bagian bawahnya juga diusap. Itu aja. Apakah mungkin wajah ini diperpanjang? Siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, silakan. Lah terus siramnya mana? Ke leher. Ini leher bukan termasuk anggota wudu. Sehingga ucapannya sahabat ini laisat bisaihah, ucapan yang tidak benar, namun ini ijtihadnya beliau. Bisa difahami insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kalau wudu berhati-hatilah, karena Nabi mengancam kalau anggota wudu itu tidak tersiram dengan air wudu maka wudunya tidak sah, dan malah justru diancam dengan neraka. Wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi ketika Rasulullah melihat adanya seorang yang berwudu tapi tumitnya tidak terkena air wudu. Dia masih dituntut untuk wudu dan salatnya pun tidak sah. ketika wudunya tidak sah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wa anhu qala Khalili, masih dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata kekasihku, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Ini masya Allah. Yang tadi kita sebutkan, menyala wajah kita, kedua tangan kita sampai siku, dan kedua kaki kita sampai kedua mata kaki kita, satu keistimewaan yang luar biasa. Tanda umatnya Nabi Muhammad yang beriman. Nanti akan disebutkan di sini, termasuk dari antara tanda orang yang diizinkan untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah itu. Nah, dalam hadis yang ini Rasul memberitahukan tablughul hilyatu minal mu'min, perhiasan seorang mukmin nanti di yaumul qiyamah adalah sampai pada ujung anggota wudu. Perhiasan seorang mukmin tablughu, akan sampai pada apa? Al-wudu, anggota wudu. Hadirin yang dimuliakan, saya akan bacakan keterangan Syekh Ibnu Taimin insyaallah. Amun tuh pahami ke sini. Perhiasan apa yang dimaukan di sini? Dia akan sebutkan dalil. Perhiasan yang dimaksudkan di sini adalah emas, perak, dan intan berlian. Layaknya kebiasaan, bukan layaknya, kebiasaan orang kalau memakai perhiasan ya satu atau dua gelang atau tiga gelang yang melingkar di lengan, di tangan. Kalau ini hadis ini kaum muslimin menyebutkan perhiasannya seorang mukmin nanti di yaumil kiamah itu menyeluruh sampai anggota wudu. Ini emas tok isinya, perhiasannya sampai seperti itu. Demikian pula dengan kaki, perhiasannya seperti itu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat banyak sekali. Kita di dunia susah untuk mencari emas, beli segram dua gram larang banget pak. Nanti tenang saja, di dunia sederhana, di akhirat nanti perhiasan itu akan sampai satu tangan full, sampai apa? Anggota wudu kita. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, kita bacakan keterangan Syekh. Hadis Abu Hurairah yang kedua mengatakan tablughul yatul mu'min haitsu yablughu wudu, perhiasan seorang mukmin akan sampai pada anggota wudunya. Al-hilya yawmal qiyamah, yang dimaukan dengan perhiasan di hari kiamat adalah disebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-21, wuhullu asawira min fiddatin, berikanlah perhiasan untuk mereka dari perak. Yang kedua disebut oleh Syekh ayat dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-23, yuhallawna fiha min asawir min zahabi walu'a, yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan, mereka diberi perhiasan dari emas dan dari berlian, lu'lu'a, berlian atau bahasa Inggrisnya diamond, yang sangat mahal harganya. Fahum yuhallau nabiyadi al-mayt thalatha, mereka penghuni surga diberi perhiasan dari tiga hal ini. laki-laki maupun perempuan. Kalau di dunia, emas haram bagi laki-laki, halal bagi kaum wanita. Sehingga tidak boleh bagi kita laki-laki memakai emas. Ya, cincin, kalung, apalagi anting-anting, ya, itu untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Tapi nanti di yaumil qiyamah, dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, laki-laki pun mendapatkan perhiasan yang sampai pada batas anggota-anggota wudu, bukan hanya satu gelang, dua gelang, tetapi sampai pada anggota wudu. Ya, ini kalau tangan, perhiasan itu sampai ke siku-siku kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keutamaan tersebut. Yang berikutnya, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Rahu Muslim. Barang siapa yang dia berwudu dan dia memperbagusi wudunya dengan baik, maka akan keluar khotoyahu, dosa-dosanya dari jasadnya, dari badannya, hatta min tahti adfarihi, sampai pun dari bawah kuku-kukunya. Hadis ini menyebutkan tentang keutamaan takhruju khotoya min hadzal wudu, keluarnya dosa-dosa dari tubuh kita melalui tetesan-tetesan air wudu. Dengan kita berwudu, amalan-amalan wudu, mencuci muka, tangan, kepala, kaki, dengan itu akan keluarlah dosa-dosa, sampai pun di bawah kuku kita pun akan keluar dosa tersebut dengan terbawa oleh tetesan-tetesan air wudu. Masya Allah. Karena itu para ulama membahas tentang orang yang berwudu, apakah boleh untuk dipakaikan handuk atau tisu. Kalau ditanyakan tentang boleh, orang mengatakan boleh, sesuatu yang tidak dilarang, tetapi lebih afdal dibiarkan, karena itu akan menyebabkan dengan itu berguguran, dihapusnya dosa-dosa. Karena Nabi menyebutkan ma'al ma'i aw ma'akhir al-qatl ma', keluarnya dosa itu adalah bersama dengan air wudu atau dengan tetesan air wudu yang terakhir. Ada dalam hadis yang akan kita baca insyaallah. Yang mana dengan itu kita sangat senang dengan wudu. Wah, wudu, nikmati wudu itu, jangan kecepat-cepat. Nikmati betul. Harus hati-hati. Jangan sampai salah. Ini menggugurkan dosa. Hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Sampai disebutkan dalam hadis, sampai orang yang berwudu sampai selesai, itu akan keluar dari wudu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ini hikmah dari ibadah yang namanya apa? Wudu. Qala Syekh Ibnu Taimin, saya bacakan keterangan Ibnu Taimin. Belum mengatakan wa ala hadza, maka berdasarkan hadis Utsman bin Affan ini, فَالْوُدُوءُ يَكُنُ سَبَبًا لِتَقْلِي كَفَارَةِ الْخَطَايَا. Amalan wudu menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa, hatta min adaqqi makanin, sampai pada tempat yang sangat sulit untuk dicapai, yaitu apa? Anggota badan di bawah kuku-kuku kita. Itu kan tempat yang susah itu, Pak. Tapi dari situ pun, kalau seandainya ada kesalahan, akan keluar. Terbawa oleh wudu indah. Masya Allah. قال شيء وهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن الوضوء من أفضل العبادات. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya wudu itu termasuk afdalil ibadat, seafdal-afdal ibadah. Sehingga marilah kita mengamalkannya dengan niatan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan dengan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Hadis yang berikutnya, hadith Abu Hurairah radhiyallahu an, hadith Uthman bin Affan radhiyallahu an, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, beliau berwudu, mithla wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Beliau mempraktikkan wudu, setelah selesai beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Thumma qala, man tawadda'a hakadha, barang siapa yang berwudu seperti ini, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa masyatuhu ilal masjidin nafilatun, dan jalannya dia, salatnya dia menuju ke masjid, jalannya dia ke masjid dan salatnya dia adalah sebagai bentuk ibadah. Seorang ketika dari rumah menuju ke masjid dalam rangka beribadah salat jamaah, tercatat ibadah jalannya, perjalanannya, melangkahkan kakinya, itu tercatat ibadah manakala dia telah berwudu terlebih dahulu. Apabila dia belum berwudu terlebih dahulu, dia sudah berpakaian rapi, dia berangkat ke masjid jalan kaki tapi belum berwudu, maka jalan kakinya ini tidak tersebut sebagai ibadah. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaqtu khutwatan illa rufi'a biha darajah wa khutanu biha khati'ah, tidaklah dia melangkahkan satu kali langkah kecuali akan diangkat satu derajat dan akan dihapus satu dosa. Sehingga kalau jenengan melangkah 100 langkah dari rumah ke masjid, maka kalian mendapatkan 100 derajat dan dihapus 100 dosa. Itu apabila berwudu terlebih dahulu dari rumah. Bisa difahami hadirin? Ya. Dari hadis ini kaum muslimin terdapat keutamaan Nabi memberitahukan, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu hakadha seperti ini, ghufira lahu min khotayahu ma taqaddama min dhanbihi, dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa itu diampuni. Dengan catatan di beberapa hadis sebutkan, idza istinibatil kaba'ir, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Hadirin yang kami muliakan, dosa kecil itu seperti apa? Melihat yang haram, mendengar yang haram, saking banyaknya itu kaum muslimin, dosa-dosa kecil. Alhamdulillah semuanya dihapus oleh Allah Azza wa Jal dengan amalan wudu yang kita lakukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita bacakan sampai nomor ke 1027. Insyaallah kita lanjutkan hadis ke 1028 dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.